betapa ku mencinta. Selalu menjadikanmu isi dalam doaku. Ku tahu tak mudah menjadi yang kau minta. Ku pasrahkan hati. Cheers.